Come on, come on. Ada dan studio, terima kasih. Ada Dynasty, terima kasih kepada Thank You. Dan juga Professional City. Ramai itu sapa wang sing ora tenyo. Percaya aku kuat hatimu jayu enten ono tegaku bersama MK86 Production dan studio Dynasty Audio Sound System. Are you a fan or not? terima kasih. Cinta terlarang.